satupun orang bisa menjamin dirinya selama di saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Telah kita kerjakan setiap mata. Kami karena mata.